Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Setelah terakhir kita ambil mengenai pembahasan al-i'rab al-bina', sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu mengenai al-bina, yang mana dalam matan jurumiyah yang disebutkan hanya i'rab saja, al-bina tidak disebutkan. Namun kitab sekarang yang kita pelajari adalah mutamimah, sehingga isinya lebih sempurna daripada matan jurumiyah, yang mana dalam matan jurumiyah hanya disebutkan babul i'rab, kemudian dalam matan nah mutamimah ini ditambahkan lagi bab masalah al-bina. Naam, yang mana bina lawan daripada i'rab, mabni lawan daripada mu'rab. Naam. Barakallahu fiikum, kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Malik Al-Mahdhari waffaqahullah thaniyan al-bina. Yang kedua adalah bina. Apa itu bina? Wal bina'u luzumu akhir kalimati harakatan aw sukunan. Ini pengertian yang lain yang beliau sebutkan di sini. Jadi bina itu maknanya adalah tetapnya akhir sebuah kata, baik harokatnya maupun sukunnya, dalam artian dia enggak berubah. Nah, tidak akan berubah sama sekali, kemasukan amil atau tidak, dia tidak akan berubah sama sekali. Baik tidak berubahnya itu bentuknya adalah harokat ataupun sukun, seperti misalkan ini. Nah, ha'ulai, ha'ulai barakallahu fikum, ini adalah isim syarah. Dia enggak pernah dibaca ha'ula'u, tidak pernah dibaca ha'ula'a. Nah, oleh karena ini barakallahu fikum, penjelasan yang saya sampaikan, kalau pasangan amil tetap ja'a ha'ula'i, ra'aitu ha'ula'i, artinya maratu di ha'ula'i, dia tetap. Nah, ini namanya mabni. Kalimat-kalimat ini namanya kalimat mabniyah. Harokatnya ini namanya harokatul bina. Harokatnya namanya harokat al-bina. Naam, ini yang secara harokat. Kemudian sukunan, bagaimana sukunan? Sukunannya kalau memang sukun, sukun terus. Seperti misalkan naam man istifhamiyah, man anta, pernah enggak dibaca naam barakallahu fikum, misalnya manan, manun, manin gitu? Enggak pernah. Man. Nah, ini namanya mabni. Nah, karena tetapnya akhir naam sebuah kata dalam satu keadaan. Karena apa? Karena makna definisi bina atau definisi mabni adalah naam barakallahu fikum, malas di akhir kalimatnya halatan wahidah, ya kan? Yaitu sesuatu yang akhir sebuah kata itu dalam satu keadaan. Rafna barakallahu fi, dalam satu keadaan, misalkan kasroh kasroh, sukun sukun, fathah fathah, domah domah, enggak akan berubah sama sekali. Ini seharusnya kalau kita perhatikan, kalau masuknya amil-amil ini pada yang mu'rab, kan biasanya nampak perubahannya. Tapi ini enggak akan nampak karena apa? Mabni. Jadi haula'i enggak bisa baca haula'u wala haula'a. Bacanya hanya haula'i. Haulai, haulai, ini maksudnya. Tetapnya, nah barakallahu fikum, harokat akhir sebuah kata. Kalau sukunan, sukun ini. Kita lihat definisi secara bahasa bawahnya itu dalam catatan kaki. Al-bina'u lughatan, bina secara bahasa adalah wad'u syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihi subut. Bina secara bahasa itu adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Nah barakallahu fikum, dengan tujuan yang diinginkan dengannya as-subut. Asbut itu kokohan, namanya membangun. Orang itu membangun itu kan meletakkan na barakallahu fikum, naam, satu bata di atasnya misalkan. Itu namanya membangun, ini secara bahasa. Jadi secara bahasa itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu, tapi yang diinginkan dengan peletakan tersebut adalah kekokohan. Seperti orang bangun rumah, atau bangun masjid, atau bangun bangunan, itu kan meletakkan batu bata di atasnya. Tujuannya agar roboh atau agar kokoh? Kokoh, berarti itu adalah bina. Na'am barakallahu fikum. Afan ya. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Yang pernah dipelajari kitab apa? Rusulullah. Jurumiyah pernah? Pernah, selesai? Belum. Na'am, labas. Nanti insyaallah bisa muraja'ah ulang atau istilahnya ngulangi lagi insyaallah. Na'am. Yang jelas sekarang kalau belum paham pun enggak masalah. Na'am. Nanti insyaallah di kitab bawahnya lagi, ini soalnya setelah jurumiyah. Kitab setelah jurumiyah, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa anwa'uhu arba'atun. Jenis-jenisnya, jenis bina itu ada 4. Dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Jadi nanti ada yang lafadznya mabniun 'alal kasri, mabniun 'alal dhammi, mabniun 'alal fathhi, mabniun 'alal sukun. Nah, seperti ini antum enggak boleh mabniun 'alal kasrah itu, kurang tepat. Mabniun 'alal kasri. Paham ya? Kalau seperti ini misalkan haitsu kata. Berarti nanti mabniun nawarakalafikum aladhami, bukan aladhamma, aladhami, disesuaikan. Kalau niyabah lain lagi, kalau niyabatan anil fathati, karena mu'anad-mu'anad mendakar-mendakar. Nah, jadi jenisnya ada 4 tersebut, mabniun aladhami, mabniun alafathi, mabniun alakasri, mabniun alasukun. Ini enggak boleh sekali-kali antum katakan misalkan apa, isim marfu, mansub, majrur, majzum, enggak boleh, karena marfu, mansub, majrur, nah, majzum itu semuanya ungkapan-ungkapan untuk yang mu'rab. Ungkapan-ungkapan isim yang mu'rab atau istilahnya kalimat yang mu'rabah. Adapun nama mabniyah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang mabni, enggak boleh sama sekali. Harus diungkapkan dulu fi mahali. Fi mahali raf'in. Seperti ini, haula'i. Dia pelaku. Za'a haula'i. Mereka telah datang. Siapa yang datang? Mereka. Haula'i ini barakallahu fikum, kalau diglobalkan isim isyarah. Mabniun ala kasri fi mahali raf'in sebagai fa'il, karena fa'il harus marfu. Naam. Haula'i yang kedua, ra'aitu fi'il fa'il. Haula'i berarti fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih. Naam. Paham itu ya? Jadi enggak boleh langsung maf'ulun bih mansub, enggak boleh. Karena dia mabni. Tapi di i'rab dulu haula'i isim isyarah mabniun ala kasri fi mahali nasbin. Paham ya? Maratu bi haula'i. Haula'i di sini naam barakallahu fikum juga dikatakan isim isyarah. Mabni enggak? Mabniun alal kasri fi mahali jarrin majrurun bil ba. Paham caranya ya? Jadi semua nanti yang mabniyat, barakallahu fikum, isim ataupun fi'il yang mabniyat itu nanti fi mahal semua. Imma fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin atau fi mahali jarrin sesuai dengan kadarnya. Paham? Atau fi mahali jazmin. Naam. Kita lihat sekarang pembahasannya. Jadi intinya barakallahu fikum, al-mabni itu sebuah kata yang dia apa? Yang akhir sebuah kata tersebut apa? Dalam satu keadaan. Malazima akhiru kalimati halatan wahidah. Yaitu yang akhir sebuah kata itu dalam satu keadaan. Sawa'un kana dakhal alaihi amil aw lam yadkhul alaihi. Baik kemasukan amil atau tidak. Sekarang perhatikan. Haula'i di sini, sebelum kemasukan za'a, sebelum kemasukan ra'aitu, sebelum kemasukan ba, bacanya haula'i tetap enggak? Nah, itu namanya mabni. Yang namanya mabni seperti itu. Ada orang namanya sibawaihi. Itu juga sibawaihi, enggak ada sibawaihu wala sibawaiha. Jadi bacanya tetap ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bisibawaihi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Karena nanti kaidahnya semua susunan nama yang diakhiri dengan waih, waih waih itu sibawaihi, amrawai, manjawai, mardawai, semua itu mabniun al-kasri. Mabniun al-kasri. Naam. Barakallahu fikum. Itu nanti akan lewat pembahasannya insyaallah taala. Kita langsung saja kata beliau, naam qala al-imam atau qala asy-syekh Malik al-Mahdani waffaqahullah, al-mu'rabu wal mabni min al-asma. Bedakan ya, mu'rab itu kembali ke kalimatnya. Kalau i'rab kembali kepada harakatnya. Kalau mabni itu kembali kepada kalimatnya, kalau bina kembali kepada harakatnya. Jadi haula'i lafaz-lafaznya ini mabni atau bina? Mabni. Harakatnya namanya harakat bina. Caranya gitu. Naam. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Nah, perubahan dhammah, fathah, kasrah, ini harakat-harakatnya ini harakat apa? I'rab atau mu'rab? I'rab. Adapun lafaz Zaid sebagai apa? Mu'rab. Caranya gitu. Al-mu'rabu wal-mabni minal asma. Sekarang pembahasan mengenai naam isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni. Kita lihat. Wal-ismu darban. Dan ismim itu darban. Darban ini maknanya bukan pukulan. Karena darabai dribu aslinya pukulannya. Cuman darban di sini maknanya naw'an. Maknanya naw'an. Jadi isim itu memiliki dua jenis itu ngartikannya. Kalau antum artikan darban pukulan keliru. Ya, isim memiliki dua pukulan itu keliru, tapi isim itu memiliki darban ay kisman au nawa'an. Isim itu nah barakallahu fikum terbagi menjadi dua jenis. Nah, pertama mu'rabun, pertama adalah mu'rab. wawal asal. Nah, mu'rab ini hukum asal. Jadi isim itu hukum asalnya apa? Mu'rab. Enggak perlu ditanyakan kenapa mu'rab? Karena asal. Kalau hukum asal itu enggak perlu ditanyakan kenapa kok mu'rab, enggak perlu. Ditanyakan kenapa isim itu mabni baru ditanyakan. Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan ada orang tanya, isim kenapa mu'rab? Kita katakan karena asal. Wal asal la yus'al. Sedangkan yang namanya hukum asal itu enggak ditanyakan. Wa inna ma yus'alu iya kana kharaja 'anil asl. Hanya saja ditanyakan kalau keluar dari asal, seperti misalkan isim isyarah, isim ini kenapa mabni? Nah, baru ditanyakan. Amin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Isim bukan isim, kenapa mu'rab? Enggak usah tanya. Karena hukum asalnya isim apa? Mu'rab. Hukum asalnya isim mu'rab. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il hukum asalnya mabni. Nah, enggak perlu tanya kenapa mabni? Nah, kenapa kok fi'il itu ada yang mu'rab baru tanyakan? Karena keluar dari asal. Jadi bedakan ya, kita lihat. Wal ismu darban, darban maknanya sudah kami jelaskan, nau'an. Di bawah itu sudah sebutkan ya, nau'an. Nah, karena darb itu maknanya macam-macam. Darbun itu terkadang maknanya pukulan, darbun terkadang maknanya adalah na'am barakallahu fikum nau'un min anwa'. Nah, kemudian darbun terkadang maknanya adalah apa? Na'am barakallahu fikum yusafirun, paham ya? Wa yadribuna fil ardi wa yamshuna fil ardi wa yusafiruna fil ardi. Kemudian juga darbun maknanya permisalan, daraballahu masalan, paham ya? Kemudian darbun maknanya perkalian, isnen darb isnen, dua kali dua. Dalam bahasa Arab macam-macam maknanya itu. Nah, cuman darbun di sini maknanya apa? Nau'an. Wal ismu darban ay nau'an. Isim itu memiliki dua, na barakallahu fikum, dua jenis. Atau isim itu terbagi menjadi dua macam. Mu'rabun wa huwal asl wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi imma lafdan ka Zaidin wa Amrin wa imma taqdiran nahwu Musa wal Fata. Ma'ruf ini ya. Yang pertama mu'rab. Jadi isim mu'rab itu isim yang apa? Kata benda yang berubah akhirannya disebabkan karena amil-amil yang masuk padanya. Ya, perubahannya itu sebabnya karena amil-amil yang masuk padanya. Namun perubahan tersebut secara lafad, maka nampak perubahannya seperti Zaid wa Amr, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Maratu bi Zaidin. Perubahannya nampak enggak itu? Nampak. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dhammah, Fathah, Kasrah. Nampak perubahannya. Nah, atau takdiran atau enggak nampak Musa wal Fata ini antum kemasukan amil pun enggak akan nampak. Ja'a al Fata, ra'aitu al Fata, marartu bil Fata. Mana dhammahnya? Muqaddarah. Mana fathahnya? Muqaddarah. Mana kasrahnya? Muqaddarah, enggak nampak. Nah, itu perubahan-perubahan. Sebabnya apa? Apa perubahan tadi? Nah, karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Awamil itu jamak dari amil. Yang namanya amil itu adalah ma'au jabakau na akhir kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membuat akhir sebuah kata itu menjadi satu keadaan. Sesuatu yang membuat akhir sebuah kata menjadi satu keadaan. Nah, barakallahu fikum. Rofa, nasab, atau jar itu semuanya amil. Ini namanya amil ini. Ja'a ini amil. Ro'a itu amil. Ba' disini juga amil. Mengubah setelahnya. Oh ya. Tapi dalam satu keadaan perubahan tersebut. Nah, rofa ya rofa. Nasab, nasab. Jer-jer itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian awamil. Biar sebagai gambaran globalnya, awamil terbagi menjadi dua. Awamil yang lafziyah sama yang maknawiyah. Awamil terbagi menjadi dua. Lafziyah sama maknawiyah. Awamil yang lafziyah, barakallahu fikum, ma'ruf banyak sekali. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Nanti kita lewati semuanya. Dhana wa akhwatuha. Yang maknawiyah ada dua saja. Apa? Tidak sama? Tajarrud, na'am barakallahu fikum. Jadi al-awamil, na'am barakallahu fikum, itu ada dua. Nah, al-awamil al-lafdiyah sama awalnya apa? Al-ma'nawiyah. Nah, awamil yang lafdiyah, ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini cuma dua. Al-ibtida sama at-tajarrud. Nah, tidak itu permulaan. Ini terjadinya pada apa? Tidak. Yakunu fil mubtada. Nah, kemudian tajarrud yakunu fi fi'il mudhari' marfu. Nah, yakunu fi fi'il mudhari' marfu. Oh, ini ya. Nah, jadi kalau antum mengi'rab nanti muqtada'un marfu'un bil ibtida' gitu. Muqtada'un marfu'un bil ibtida'. Mana ibtida'nya? Kenapa? Karena amilnya amil ma'nawi. Naam. Kemudian na barakallahu fikum. Naam. Kalau tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu'. Nanti kalau antum mengi'rab fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasab wal jazm. Mana tajarrud? Enggak nampak. Karena amil ma'nawi. Jadi lafdhiyah banyak lafdhiyah ya. Di koma, kotal, intinya fi'il-fi'il itu lafdhiyah semuanya. Kana wa akhwatuha lafdhiyah, nampak semuanya. Inna wa akhwatuha lafdhiyah, dhanna wa akhwatuha lafdhiyah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Na'am. Jadi perubahan tersebut terjadi sebabnya apa? Perbedaan amil-amil yang masuk pada isim tersebut. Paham ya? Perubahan secara lafdhan yang nampak. Ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, maratu bi zaidin. Nampak enggak harakatnya? Nampak dhammah, fathah, dhammatain, fathatain, kasratain, nampak semuanya itu namanya lafdhon. Yang takdiran sudah kami jelaskan, imma disebabkan karena tiga, salah satu di antara tiga perkara. Imma karena ta'adzur atau karena sikol atau karena munasabah. Nah, barakallahu fikum, ta'adzur itu maksudnya karena memang tidak menerima harokat secara asalnya. Ya, itu terjadi pada isim maksur. Kemudian sikol itu terjadi pada isim mangkus, itu nanti tidak nampaknya ketika nam rafa dan ketika jar saja. Adapun nasab nampak. Contohnya ja'al qadi ra'aitu al qadhiya, nampak. Kenapa nampak? Ni khifatiha karena ringannya, na'am. Mamaratu bil qadi enggak nampak lagi. Kemudian ketiga karena munasabah, karena untuk menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Huruf yang setelahnya itu ketika bersambung dengan ya mutakallim. Ketika bersambung dengan ya al mutakallim, na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Mampu mulabannya insyaallah ya. Naam. Berikutnya wa mabniyun. Naam. Kalau mau dilihat di bawahnya itu contoh-contohnya di bawah itu. Kalau sudah bikin contoh di bawahnya itu sebutkan nomor 4, ja'a Zaidun wa Amrun, wa ra'aitu Zaidan wa Amran, wa maratu bi Zaidun wa Amrin. Perubahannya nampak enggak itu? Harakatnya nampak. Dhammatain berubah menjadi fathatain, berubah menjadi kasratain, kan itu. Kemudian berikutnya yang contohnya ja'a Musa wal fata, wa ra'aitu Musa wal fata, wa marattu bi Musa wal fata. Nampak enggak harakatnya? Tidak nampak, namanya harakat muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa mabniyun wa huwa al far', berarti cabang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hukum asal isim itu mu'rab. Kenapa mu'rab? Enggak usah tanya. Karena hukum asalnya mu'rab. Paham ya? Ditanyakan itu ketika kenapa isim itu mabni. Itu baru tanya karena keluar dari asal. Nah, kata mabniyun kata beliau dan mabni wa huwa al-fara', yaitu cabangnya. Jadi cabangnya pecahan dari isim tersebut adalah nama isim mu'rab adalah mabni. Apa itu? Wa huwa ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilah alaihi. Yaitu kata benda yang tidak akan berubah akhirannya walaupun disebabkan amil-amil yang masuk padanya. Enggak mengubah sama sekali. Amil masuk biarkan. Nah, enggak pengaruh sama sekali. Amil masuk pun dibiarkan dia, tidak akan berubah sama sekali. Na'am barakallahu fikum. Contohnya nam za'a nam si bawai. Nah, si bawaihi, ra'aitu si bawaihi. Na'am barakallahu fikum. Si bawaihi maratu bi nam si bawaihi. Ewah, semuanya ini. Nah, barakallahu fikum, kemasukan amil apakah tidaknya amil semuanya? Amil semuanya ya. Nah, barakallahu fikum, tetap si bawaihi. Tetap dia si bawaihi tetap. Enggak akan berubah sama sekali. Nah, karena apa? Karena namanya mabni. Paham ya? Mabni itu tadi apa? Kata benda, isim mabni itu kata benda yang tidak akan berubah akhirannya walaupun disebabkan amil-amil yang masuk badannya. Si bawaihi. Sebelum kemasukan amil tetap si bawaihi. Kemasukan amil tetap si bawahi, kasrohnya enggak berubah, ini namanya mabni. Berbeda dengan apa? Nah, barakallahu fikum. Zaidun aywa. Berubah nanti. Zaidan. Zaidin. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Berubah enggak ini? Berarti bukan mabni, mu'rab namanya. Paham belum? Ada gambaran? namanya mu'rab yang berubah seperti ini. Nah, barakallahu fiikum, tadi kalau belum paham itu ulang-ulang masalah. Terus ulang ulang masalah kalau belum paham. Nah, ini soalnya ini semuanya sudah dipelajari dalam jurumiyah aslinya. Nah, jurumiyah sudah pernah dipelajari. Nah, barakallahu fiikum, ini sekedar kitab yang berikutnya, ya, kitab setelah jurumiyah. Naam. Barakallahu fiikum, kal mutmarat, seperti mutmarat. Mutmarat itu isim-isim domir. Isim domir itu isim kata, enam kata apa kata ganti domir itu. Kata ganti. Itu semuanya mabni. Catatan kaki nomor bawah perhatikan, fa innaha mabniyatun kulluha muttasiluha wa munfasiluha. Kata beliau, semua domir itu mabni. Baik domir muttasilnya ataupun munfasilnya. Muttasil itu yang bersambung, munfasil yang terpisah. Semuanya mabni. Nahwu ana, nahnu, anta, antuma, antum, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Itu semuanya mabni. Enggak boleh antum bilang ana marfu'un atau nahnu marfu'un walau tarafi dhammah, keliru. Nahnu dhamir munfasil mabniyun ala dhamm, ya itu. Ewa. Mahfum salah ya. Semuanya mabni. Dhamir itu semuanya mabni. Berikutnya wa asma'u syart. Asma'u syart nanti akan kita lewati pada pembahasan al-jawazim. Pada pembahasan apa? Alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhara yang jatuh setelahnya nanti. Asma'u syart semuanya juga mabni seperti haitsuma, ayyana, man. Paham ya? Bahwa itu semuanya ada. Semuanya mabni, tidak boleh na'am barakallahu fikum diubah-ubah. Wa asma'ul istifham dan isim-isim yang digunakan untuk bertanya, isim istifham, itu juga mabni semuanya. Bahwa itu contohnya asma'ul istifham misal kaifa, aina, mata. Pernah enggak antum mendengar kaifu, kaifu haluk itu, kaifu? Enggak pernah. Kaifa, kaifi juga ada, kaifa. Nah, berarti mabni dia. Ya, mabni dia akan berubah selama-lamanya. Kaifa haluk ya akhi? Kaifa haluk? Enggak ada kaifu, kaifi. Kaifa? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian kata beliau aina. Aina juga sama. Aina tadhhabu? Enggak ada ainu atau aini. Paham ya? Ainu tadhhabu enggak ada. Aina. Mabni al fathhi. Mata juga sama, mabni al sukun. Mahfum salah ya? Naam. Wa asmaul isyarah dan isim-isim yang digunakan untuk mensyaratkan, ini isim isyarah sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Isim isyarah terbagi menjadi dua. Isim yang digunakan mensyaratkan itu ada dua. Isim naam isyarah yang menunjukkan dekat sama isim isyarah yang menunjukkan jauh. Kemudian dekat itu pun ada dua, dekat yang untuk muannas, dekat yang untuk mudzakkar. Paham ya? Kemudian isim isyarah yang jarak jauh juga ada dua. Untuk yang muannas, untuk yang mudzakkar. Nah, jarak dekat untuk mudzakkar pakai hadza. Hadzani haula'i. Kalau satu orang hadza, hadza talibun. Hadzani talibani. Haula'i tullabun. Itu kalau mudzakkar ya, jarak dekat ya. Kalau muannas, hadhi talibatun. Hatani, hatani talibatani. Haula'i talibatun. Kalau haula'i umum. Haula'i itu umum. Nah, mudzakkar muannas pakai haula'i. Haula'i tullabun. Haula'i talibatun. Sama. Paham ya? Itu jarak dekat. Kalau jarak jauh, dzalika talibun. Nah, kemudian apa? Dzanika. Dzanika. Dzanika talibani. Itu masih jauh ya. Kemudian ulaika tullabun. Kalau dua dzanika. Kemudian kalau muannas bagaimana? Tilka. Tilka talibatun. Tanika. Muannas tanika, bukan dzanika, tanika. Tanika talibatani. Ulaika talibatun. Itu semuanya sudah dibahas dan disebutkan dalam syarah-syarahnya, bisa dilihat sendiri. Yang jelas isim isyarah itu semuanya mabni. Semuanya apa? Mabni, bukan mu'rab. Kemudian wa asmaul af'al, isim-isim fi'il. Nanti akan kita lewati isim-isim fi'il itu maksudnya bagaimana? Isim fi'il amr, isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', nanti ada semua. Nah, dia nanti mabni juga. Maksudnya isim fi'il itu isimnya itu mengandung makna fi'il gitu loh. Nah, seperti ucapan sah. Nah, atau sahin, sah itu adalah isim fi'il amr. Artinya uskut, diamlah. Nah, bukan fi'il amr, tapi apa? Isim fi'il amr. Karena dia tidak menerima ya, mu'anasan, mukhatabahan itu. Sah, nah, enggak ada sahih. Sah itu ada. Wa asma'ul mausulat dan isim-isim mausulat. Isim mausul itu isim atau kata sambung istilahnya. Isim mausul yang artinya yang. Isim mausul juga ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk apa? Mu'annas, alladhi untuk mudzakkar. Kalau mu'annas, allati. Ya enggak? Kemudian alladzina jamak untuk mudzakkar. Nah barakallahu fikum, kalau alladzani itu musanna, itu musanna itu dua. Alladzi alladzani alladzina. Kalau untuk muannats allati allatani allawati allai allati, itu nanti akan kita lewati semuanya. Akan kita lewati semuanya satu persatu. Nah barakallahu fikum. Jadi isi mausul semuanya benih. Kita lihat sini, famin huma yubna ala sukun, ada isim yang dimabnikan ala sukun, nahu kam. Ini enggak pernah atau baca kamun, kaman, kamin, kam, itu ada. Mabniun ala sukun. Senantiasa harokatnya sukun di akhirannya itu, enggak pernah berubah. Wa min huma yubna ala fathi ka aina, ini sama. Enggak pernah atau baca ainu, aini, ainun, aina. Mesti itu udah. Itu berarti mabniun ala fathi. Apa maksudnya ya? Wa min huma yubna ala kasri, ada juga isim yang dia senantiasa di harokati kasrah akhirannya, amsi. Ini enggak pernah dibaca amsa wala amsu, tapi amsi. Mata jita ya akhi jitu amsi. Kapan kau datang wahai saudaraku? Mata jita ya akhi jitu amsi. Aku datang kemarin. Enggak ada jitu amsa, jitu amsu. Naam. Kemudian wa minhum ayyubna 'ala dham ka haitsu. Ada juga yang dia senantiasa naam di harakati akhir, dalam artian senantiasa tetap dalam keadaan satu keadaan di akhirannya, yaitu dhammah. Haitsu berarti mabni 'ala dham. Nah, kaidahnya wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun. Ini kaidah ya. Hukum asal mabni itu dimabnikan di atas apa? Sukun. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Naam, itu kaidahnya ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua huruf itu berhak mendapatkan naam hukum bina. Dalam artian huruf itu enggak ada yang mu'rab. Enggak ada harfun marfu'un, enggak ada. Harfun mansubun, enggak ada. Harfun majrurun, enggak ada. Harfun majzumun, enggak ada. Harfun semuanya mabniun. Paham ya? Jadi, nama kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua huruf berhak dihukumi mabni. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Hukum asalnya mabni itu mabniun ala sukun, tidak ada yang lainnya. Paham ya? Itu hukum asalnya. Oleh karena itu sudah kami selesaikan pembahasan masalah apa? Apa itu bina dan apa itu mabni. Ingat-ingat ya, bina kembali ke harokatnya. Kalau mabni kembali kepada lafadznya. Lafadz di bawah ini mabni atau bina? Mabni. Harokat kasrahnya namanya apa? Bina. Paham ya? Jadi kembali ke lafadznya ini mabni. Nah, jangan sampai keliru. Si bawah ini bagaimana lafadznya? Mabni atau bina? Bina berarti keliru. Baik, kita katakan lafadznya mabni. Harokatnya harokat bina. Nah, ini bina, nama harokat bina namanya. Kemudian hukum asal daripada isim apa? Mu'rab. Wal asl la yus'al. Sedangkan asal itu enggak ditanyakan. Wa inna ma yus'alu idza kana kharaja 'anil asl. Hanya saja ditanyakan kalau keluar dari asalnya. Seperti itu. Naam. Kemudian barakallahu fikum, isim-isim yang mabni itu nanti semuanya pasti punya mahal dalam i'rab. Punya kedudukan dalam i'rab. Adapun huruf yang mabni itu enggak punya mahal sama sekali. Paham ya? Jadi nanti yang memiliki mahal dalam i'rab adalah apa? Isim-isim yang mabni. Mesti dia punya mahal kedudukan dalam i'rab. Paham ya, itu hukum asalnya. Kemudian fi'il-fi'il yang dia mabni tapi punya mahal dalam i'rab adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Itu mabni tapi punya mahal. Paham ya? Seperti lan adribanna. Ada lan itu kan? Lan huruf nasab bukan? Nah, berarti adribanna nanti kalau di i'rab globalnya langsung fima hanasbin masulilan. Paham ya? Nah, kemudian lam. Lam adribanna pakai nun taukid juga. Lam penjazm enggak? Penjazm berarti adribanna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala fathhi litisalihi min nun taukid fi mahalli jazmin. Apa caranya? Nah, itu semuanya sudah kita lewati, tinggal diterapkan saja barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan mengenai isim-isim yang mabni dan rinciannya insyaallah telah sebutkan pada nah barakallahu fikum pada pembahasan nanti ketika masalah ma'rifah dan nakirah insyaallah taala. Nah, ya, adapun contoh-contohnya Bapak itu bisa lihat sendiri yang rajih atau yang sahih di situ semuanya sudah jelaskan. Nah, untuk masalah fi'il insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.